Karena satu dan lain hal juga ada doa. dan masih banyak zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kita belum apa? Maka disinilah kewajiban kita untuk terus menggali khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita sudah menjelaskan tata cara berzikir, berdoa dengan sedemikian detailnya. Maka jangan sampai di antara kita membuat aturan baru yang tidak diatur oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bikin aturan apa? Contohnya satu dina senin macam anu sekian kali. Padahal itu tidak ada apanya. Contohnya dari Nabi Sallallahu. Doa apa sana yang Ustaz? Macam buku kok surat Al-Ikhlas itu kan bagian dari apa? Al-Quran. Apa salah kalau saya sabun senen khusus masa tubuh pin satu baru subuh? Apa salah? Kan? Hah? Salah apa tidak? Tidak apa salah? Apa tidak salah? Hah? Salahnya di mana? Baca tubuh kok tidak boleh? Baca tubuh orang sabun aturan bukan tubuh? Hah? Carane, jadi jumlahnya, penentuan harinya, kemudian jadinya ada keutamaannya atau tidak, itu yang bermasalah. Jadi yang dipermasalahkan bukan membaca surat kulhunya, bukan membaca surat Al-Ikhlasnya, tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa kamu kok mengkhususkan baca doa ini di setiap hari Senin, ba'da subuh, sekian kali, dengan keutamaan ini dan itu. Itu tidak salah. Kalau misalnya kita sembarang baca qulhu, tidak apa-apa. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, apa kata Nabi SAW? Allah akan bangunkan apa? Istana. Di mana? Surga. Nabi SAW cuma mengatakan seperti itu. Nabi tidak berkata, pokoknya setiap hari Jumat baca ini, setiap hari Senin baca ini, setiap hari Sabtu baca ini. Dan demikian Nabi kita SAW. Sekarang, kalau misalnya ada orang, setiap rukuk, setiap apa? Rukuk. Ah, saya pengen setiap rukuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah ping 10. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bukan Rabbana atina ada dalam Al-Quran? Ada tak Rabbana atina dalam Al-Quran? Ada. Kenapa tak boleh? Masalahnya dia itu mengkhususkan baca itu ketika rukuk, dan rukuk itu ada bacaan yang sudah diajarkan sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak boleh kita itu bikin ibadah-ibadah baru pada waktu-waktu tertentu, walaupun sebenarnya yang dibaca itu benar. Yang jadi masalah bukan muatan bacaannya, tapi yang jadi masalah adalah apanya? Tata cara. Makanya para sahabat Nabi SAW. Siapa para sahabat? Generasi terbaik. Generasi terbaik umat ini. Mereka yang ketemu sama siapa? Sama Nabi SAW. Kita dapati mereka itu sangat keras dengan orang-orang yang suka berinovasi dalam ibadah. Bikin hal yang di antaranya adalah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang ulama yang sangat terkenal keilmuannya di antara para sahabat Nabi SAW dan sangat disegani karena beliau ahli dalam tafsir, dalam fikih, dan sekian banyak ilmu yang lainnya. Diceritakan di dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang kuat dari Amr bin Salamah Al-Habdani. Yang menceritakan kisah ini adalah seorang bernama Amr bin Salamah Al-Habdani. Kata beliau, kunna najlisu ala babi Abdillah ibn Mas'ud qabla salatil ghadati. فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. Kami, para tabi'in, tabi'in itu siapa? Murid-muridnya sahabat. Biasa nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar untuk sholat subuh. Kami duduk di depan apa? Rumahnya. Nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar dari rumahnya. Manakala beliau keluar, maka kami pun berjalan beserta beliau ke masjid. Ngapain nunggu di depan rumah? Apa tujuannya? Tujuannya apa? Ngalap berkah? Apa tujuannya? Kenapa nunggu di depan rumah? Mungkin kalau semuanya jam 5 mereka sudah pada duduk jam berapa? Jam 4 di depan rumah ngeteni. Ngeteni apa? Aktivitasnya. Aktif mata kan masih berdiri, bukan yang lebih baik aktivitasnya. Ngapain coba? Apa tujuannya mereka duduk di situ? Mau bertanya. Mereka pengen apa? Pengen tanya. Mereka itu generasi yang sangat menghargai waktu. Jadi mereka tahu Ibnu Mas'ud itu orang yang apa? Yang super sibuk. Ya. Jadi kalau misalnya mau ditemui mungkin di rumahnya susah karena dia banyak apa? Banyak acara. Bukan acara apa, dia itu seorang ulama, nulis, ngajar, jadi butuh waktu dia. Waktu dia sangat apa? Sangat mahal. Makanya kalau orang mau tanya, mendingan dia memanfaatkan waktu yang kira-kira tidak mengganggu beliau. Kapan? Ketika beliau berjalan ke mana? Daripada Ibnu Mas'ud berjalan ya, ke masjid, kemudian beliau diam saja atau zikir, mendingan dia apa? Dipepet. Apa? Tanya. Tanya. Dan begitu pulang pun sama saja. Dan ini mungkin di Indonesia kurang umum ya, kurang masif. Selama saya kuliah di Madinah, itu biasa para ulama seperti itu. Jadi kalau berjalan itu dihubung. Dihubung bukan karena mereka sapam, bukan. Tapi dihubung karena apa? Karena ini bertanya. Saya sempat mau bertanya ke salah seorang ulama besar itu. Mau yang bertanya mau Afrika berbeda, yang mau menjadi jadi kayak apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena ya ketikut jalan sana kudip ya. Kamu orang yang besar. Begitu mau tanya keserobot lagi, mau tanya keserobot lagi. Mereka orang-orang yang menghargai waktu dan menghargai ilmu. Kalau ada orang dihubung dengan Indonesia apa? Habis. Jaduk tanda. Tanda tangan artis. Kalau ada artis apa? Wong suki dirubung nang wong sing bin. Itu kalau di negeri kita. Tapi kalau di sana dan juga yang praktek oleh para ulama kita adalah kalau misalnya ada orang berilmu selalu dikuntit. Nah, untuk apa? Untuk bertanya. Untuk bertanya karena mereka tahu ulama ini orang yang waktunya sangat mahal. Ya. Makanya kalau berkunjung Nabi SAW itu kadang-kadang beliau kalau dikunjungi oleh sebagian sahabatnya, beliau gak enak mengusir sahabatnya. Tapi beliau juga banyak apa? Banyak urusan. Hanya kan salah tingkah kan gimana ya? Masa kita mau katakan, wis apa maning? Wis apa apa urusannya? Kan gak enak kan? Akhirnya Nabi SAW dia maka terulah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan supaya para sahabat Nabi SAW itu memperhatikan kapan waktu untuk apa? Kapan waktu untuk berkunjung. Dan ini ajak yang diajarkan dalam Islam. Ya. Masa berkunjung jam 12 awal atau jam 2, jam 2 siang itu waktunya apa? Waktunya. Ya. Kita tahu waktu kapan kira-kira ziarah, kapan kita berkunjung. Sehingga tidak mengganggu. Kalau selesai urusan, apa? Sudah sampai cepat pulang, maksudnya gitu. Cuma kan gak etis seandainya rumah tuan rumah ya mengatakan kepada orang itu, bisa pulang ya, bos kembali. Tidak mungkin, gak etis. Nabi SAW tidak kuasa. Nabi SAW tidak mau mengatakan seperti itu, karena itu tidak etis. Ya. Jadi kembali kepada tadi, kenapa mereka pada nunggu di depan pintunya Ibnu Mas'ud? Karena mereka ingin apa? Ingin bertanya. Kemudian kata Amr bin Salamah. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Ketika kami sedang duduk-duduk menunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar, datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Siapa Abu Musa? Sahabat Nabi SAW juga. Ternyata yang datang ke Ibn Mas'ud tidak cuma tabi'in. Juga siapa? Sahabat. Berarti sama-sama apa? sama-sama ulama. Sama-sama ulama. Jadi tidak ada rasa atau gengsi, wah ana juga ulama, masa ana tanya sama ente yang masih lebih kecil. Nah. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka satu level, satu landing, mereka tetap manakala mendapatkan temannya sama-sama ulama lebih berilmu, dia mau menunggu di depan ini. Akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abdullah ibn Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman? Apakah Abdullah ibn Mas'ud sudah keluar? Kata orang-orang yang hadir, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari duduk beserta kami, nunggu Abdullah ibn Mas'ud keluar. Itu juga ajar. Ya, tidak mentang-mentang pada ulama. Cepat betul. Iya. Sama-sama duduk beserta murid-muridnya, nunggu keluarnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilayhi jami'an. Manakala Abdullah ibn Mas'ud keluar, maka kami pun semuanya berdiri mengiringi beliau. Maka yang pertama kali berbicara adalah Abu Musa. Dan ini juga agak para murid kalau melihat ada gurunya ketemu dengan guru yang lainnya, jangan nyerobot. Berilah kesempatan yang lebih tua, yang lebih alim untuk berbicara. Berarti tidak ada istilah belum tua, belum boleh bicara. Ya. Ya Aba Abdurrahman, Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartumu wa lam ara walhamdulillah illa khairan." Wahai Abdullah, sesungguhnya tadi saya di masjid melihat suatu kejadian yang saya ingkari. Melihat sebuah kejadian yang saya ingkari. Namun kayaknya menurut saya itu tidak masalah. Sesuatu yang baru tapi kelihatannya menurut saya tidak masalah. Fama huwa, kata Ibn Mas'ud, apa yang kau lihat tadi? In ishta fasatara. Kalau kamu masih hidup, kamu akan melihatnya. Kalau kamu masih hidup akan melihatnya. Apa yang kamu lihat? Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna shalah. Tadi saya di masjid melihat ada orang-orang nunggu datangnya salat sambil duduk berharaqah-harakah. Apa artinya harakah? Melingkar. Duduk melingkar. Jadi melingkar, melingkar, melingkar. Kemudian apa? Di kulli halqatin rajul. Di setiap lingkaran ada yang memimpin. Wa bi aydihim hasa, dan di tangan masing-masing memegang kerikil. Masing-masing pegang apa? Kerikil. Masing-masing pegang kerikil, kemudian di tengah ada yang mengomandani, ada yang mengomandoi. Jadi 10 misalnya berapa orang, kemudian masing-masing juga kerikil, di tengah ada satu orang. Yang satu orang ini apa tugasnya? Fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah. Yang satu orang ini tugasnya mengomando, ayo takbir 100 kali. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil apa? Hitung pakai apa? Kerikil. Karena dulu mungkin belum ada apa? Belum ada tasbih. Belum ada tasbih, sehingga pakai apa? Kerikil, kemudian kerikil, akhirnya mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 100 kali. Kemudian setelah selesai takbir 100 kali, orang tersebut berkata, Hallu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali. Berarti kan selesai, mereka hitung lagi, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Berapa kali? Setelah selesai mengucapkan tahlil, maka pemimpin itu berkata, Sabbihu mi'ah, ucapkanlah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 100. Sudah? Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Famadza qulta lahum?" Apa yang saat itu engkau sampaikan kepada mereka manakala mereka melakukan praktek seperti itu? Apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Kata Abu Musa, "Ma qultu lahum syai'an intidara ra'yika." Saya tidak mengatakan apa-apa kepada mereka karena saya ingin tahu pendapatmu bagaimana. Ini menunjukkan betapa berat hati, hati tidak mudah asal asal pun. Padahal sebenarnya dalam hatinya Abu Musa al-Ash'ari dia juga merasa enggak serap. Ini kayaknya enggak serap, tapi saya ragu. Apakah ini benar salah apa tidak? Akhirnya dia konsultasi sama orang yang lebih lebih alim. Padahal dua-duanya sama-sama alim, sama-sama ulama. Cuma di antara para ulama juga ada apanya? Ada kelas-kelas. Ada ulama besar, ada ulama sedang, ada ulama kecil. Ada ulama besar, ulama sedang, ulama kecil. Ada ulama senior, ada ulama junior. Nah ini perlu masing-masing mengambil ilmu dari yang di atasnya. Maka pun bertanya, apa yang kamu ucapkan sama mereka? Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya tidak ngomong apa-apa karena saya ingin tanya terlebih dahulu kepada kamu. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud berkata, afala amartahum an yarufu sayyiatihim wa tuminta lahum alla yudhi'a min hasanatihim syait. Kata Abdullah bin Mas'ud, suaranya meninggi, kenapa engkau tidak katakan kepada mereka, lebih baik kalian wahai para manusia menghitung dosa-dosa kalian daripada apa? Daripada melakukan itu, lebih baik hitung apa? Dosa. Dan aku menjamin amal soleh kalian tidak akan berkurang sama sekali. Kenapa tadi kamu tidak katakan seperti itu sama mereka? Ini jawaban dari siapa? Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud beserta Abu Musa al-Ash'ari dan siapa? Dan para murid-muridnya pergi kemana? Ke masjid. Sesampai di masjid, Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka semuanya. Kemudian beliau berkata, "Ma alladzi arakum tasna'un?" Apa yang kalian perbuat ini? Dan ini juga menunjukkan betapa hati-hatinya siapa? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tidak dengar berita langsung komis. Beliau ingin tahu apa kejadian yang sebenarnya terjadi. Apakah seperti yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari atau tidak? Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud ingin tahu apa argumen mereka. Dan ini juga perlu dipercermati ya. Banyak di antara kita ucuk-ucuk plus polling gue. Salah. Kita belum dengar apa? Belum dengar argumennya. Mungkin dia punya argumen. Walaupun argumennya salah. Tapi dia punya argumen. Dan ini juga memperhatikan kondisi psikologis orang yang kita ajak untuk berbicara. Banyak di antara kita memberikan sepesan langsung terpanggil. Oh ini gue salah. Padahal kita belum dengar apanya. Argumen dia. Mungkin dia punya argumen. Dia juga harus kita jaga perasaannya. Kalau kita ingin jelaskan sesuatu kepada dia, kita perlu gali terlebih dahulu. Apa alasan kalian? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang kalian lakukan ini? Ya Aba Abdurrahman, hasada 'udhu bihi at-takbira wat-tahlila wat-tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami ini punya kerikil, kita gunakan untuk menghitung takbir. Apa takbir? Allah. Tasbih apa? Subhanallah. Tahlil? Ini yang kami lakukan. Begitu mendengar alasan mereka, maka Ibnu Mas'ud berkata seperti apa yang dikatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Apa tadi? Lebih baik kalian menghitung dosa. Daripada kalian membaca itu, lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian. Dan aku menjamin pahala kalian tidak akan berkurang sedikit pun. Waihakum ya ummat Muhammad. Ma asra'a halakatukum. Celakalah kalian wahai umat Muhammad. Betapa cepatnya kalian binasa. Betapa cepatnya kalian binasa. Ha'ulai sahabat nabiyikum mutawafirun. Padahal pada saat ini para sahabat Nabi SAW masih banyak di antara mereka. Di antara kalian masih banyak para sahabat. Kenapa cepat sekali kalian binasa? Padahal masih ada para sahabat, masih ada para ulama. Kenapa kalian mau melakukan sesuatu tidak? Tidak konsultasi. Padahal para ulama ada di antara mereka. Itu ibarat kalau kita seperti ayam mati di mana? Di lumbung padi. Banyak ulama tapi tidak tidak bertanya. Ada ulama tidak mau bertanya. Itu masalah merasa usah benar dewek. Kawin biyen masa salah. Wis 20 tahun kene masa salah. Masya Allah. Apa jaminan nanti 20 tahun terus jadi benar terus? Merasa apa? Masa gue merdeka. Orang kemarin sore ngerti apa? Gue jamin sore silik gue ngerti apa? Yang dulu bisa apa? Wis tua gue ngerti. Itulah. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, kenapa kalian cepat sekali binasa? Padahal para sahabat Nabi SAW masih ada di sisi kalian. Kemudian wahadi siyabuhu lam tabla wa amiyatuhu lam tuksa. Dan ini lihat bagaimana baju Nabi SAW belum rusak. Artinya baju Nabi masih ada. Kemudian piring-piring gerabahnya Nabi SAW juga belum pecah. Artinya Nabi SAW itu belum lama meninggal. Ini bajunya masih ada, perkakasnya masih ada. Kenapa kalian cepat sekali binasa wahai para kaum muslimin umat Muhammad? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu bab dhalalah. Demi Allah, kalian hanya salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ajaran kalian lebih unggul daripada ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Ini buah apa? Si malakam. Kalian hanya ada satu di antara dua kemungkinan. Yang kalian lakukan ini lebih unggul, lebih afdol, lebih utama, lebih istimewa. Daripada yang dilakukan oleh kamu. Apa ada orang yang mengatakan seperti itu? Ada. Salat tahajud lebih unggul daripada salat siapa? Zikirku lebih unggul daripada zikir yang lama. Berani kalian mengatakan seperti itu? Ya sudah, kalau gitu kemungkinan yang kedua, apa? Sedang membuka pintu kesesatan. Kalian mau dikatakan mana? Gak mau. Dan terus pengen yang mana? Hanya ada berapa? 2 miliar. Akhirnya mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Tujuan kami hanyalah kebaikan. Niat kami apa? Ini argumen kan? Argumen yang sering diucapkan oleh banyak orang kan? Di zaman kita ini ternyata argumen ini sudah lazim. Sudah dipakai oleh orang-orang sejak dulu. Ya. Jadi niat kami baik. Apa sih selalu apik ini? Apik menurut siapa? Apik menurut jenengan? Belum tentu bagus menurut Rasul SAW. Ma aradna illal khair. Kami itu tidak punya maksud kecuali yang baik-baik saja. Ini tujuan kami wahai Ibnu Mas'ud. Qala. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Ternyata Ibnu Mas'ud masih punya jawaban. Apa jawabannya? Wa kam min muridin khairi lam yusib. Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ternyata dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya, jalannya salah. Jadi niat yang baik saja tidak cukup kalau jalannya salah. Sudah. Ini kejadian yang terjadi pada zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba kita lihat. Ibnu Mas'ud ketika datang kepada orang-orang tersebut, yang dibaca oleh orang-orang itu benar enggak? Bacanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan kita tidak sedang melarang orang untuk tahlil, tidak sedang melarang orang untuk tasbih, tidak sedang melarang orang untuk tahlil. Buktinya apa? Buktinya kita baru masuk ke sini setelah menyelesaikan satu jilid. Ini jilid yang kedua. Kita sudah menyelesaikan satu jilid tentang keutamaan apa? Keutamaan tasbih, keutamaan takbir, keutamaan tahlil, apalagi keutamaan tahmid, keutamaan hawqalah, apa hawqalah? La haula wa la quwwata illa billah. Satu jilid tok bahas masalah itu. Berarti kita bukan sedang melarang orang untuk membaca apa? Tasbih. Kita bukan sedang melarang orang untuk membaca tasbih. Kita tidak sedang melarang orang untuk membaca tahlil, tidak. Tapi yang jadi masalah bukan di situ. Yang jadi masalah apanya? Caranya. cara yang dibuat oleh mereka tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa caranya? Apa tadi caranya? Bikin lingkaran, kemudian masing-masing megang batu, kemudian dibaca bersama-sama. Itu yang sejuk masalah. Maka cermati. Banyak orang mengatakan itu belum, kok bikinnya kayak gitu? Loh, apa salah? Loh, macam tahlil itu apa salah? Tidak salah baca tahlilnya. Tidak salah baca tasbihnya. Tidak salah baca tahmidnya. Tapi yang salah adalah caranya. Masih ingat kemarin ketika saya ditanya di Masjid Agung tentang hukum apa? Ada yang masih ingat? Hukum istighosah. Saya ditanya tentang hukum istighosah. Istighosah itu hukumnya apa? Apakah istighosah tiga? Apa kata saya? Istighosah itu ibadah, bukan? Istighosah itu pahalanya besar. Sebelumnya istighosah apa? Istighosah minta tolong sama siapa? Sama Allah. Dengan? Perantara siapa? Istighosah kepada Allah dalam perkara yang itu namanya istighosah. Jadi ini ibadah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittastaghifuna rabbakum fastajaba lakum." Manakala kalian beristighosah kepada Allah, maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Jadi yang jadi masalah itu bukan istighosahnya. Yang jadi masalah apanya? Caranya. Pakai menyebutkan nama-nama orang sebelumnya, kemudian barang-barang, kemudian diiringi dengan itu dan ini, itu yang jadi masalah. Istighosahnya tidak masalah. Sama juga dengan salawat. Sama juga dengan apa? Tapi larang kon pada salawat. Bukan larang. Makanya saya pernah menyampaikan khutbah saat itu di Masjid Agung juga masalah sholawat. Saya sebutkan pertama kali keutamanya sholawat. Utamanya sholawat adalah di antaranya barang siapa yang bersholawat kepada Nabi SAW sekali, maka akan dibalas 10 kali. Kemudian juga disampaikan bahwasanya adab sebelum doa adalah bersholawat. Kalau misalnya kita tidak bersholawat sebelum doa, kata Umar, doa kita akan apa? Akan ngambang. Di mana? Di langit, tidak diangkat kemana? Ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mau apa? Sholat, kurang apa? Kita itu sudah memotivasi orang untuk bersholawat. Yang jadi masalah bukan sholawat, sih jadi masalah. Cara aneh juga yang jadi masalah. Ya. Caranya yang jadi masalah, bukan sholawatnya yang jadi masalah. Zikirnya tidak salah, sholawatnya tidak salah, istighosahnya tidak salah. Yang jadi masalah adalah apanya? Caranya. Dan cara beribadah sudah dijelaskan segamblang-gamblangnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tadi yang salah apanya? Cara. Bacanya salah enggak? Tidak salah. Bacanya ada tuntunannya enggak? Ada. Yang enggak ada tuntunannya apanya? Salah. Ini saja masih dianggap keliru. Ini saja masih dianggap keliru oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Apalagi sing wacaane ora ana tuntunane, carane ora ana tuntunane. Lebih apa? Lebih barang mana? Lah wong yang bacaannya ada tuntunannya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bacaannya ada tuntunannya, ada tuntunannya. Karena caranya yang salah, disalahkan oleh Ibnu Mas'ud, apalagi orang yang bikin bacaan-bacaan yang tidak ada tuntunannya, si orang benar sumbernya serangan di, sudah kayak gitu caranya juga tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Pernah saya ngobrol dengan salah seorang orang yang ikut-ikut seperti itu, dari cara membaca saja ada tuntunannya, duduknya itu ada tuntunannya, kalau tidak salah suruh kepriwe ya, apa dan kenalin. Jadi duduknya itu ada khusus, pokoknya butuh tangannya kepriwe, kemudian mulutnya juga gak boleh sembarang buka. Jadi harus mulutnya itu gimana, terus tangannya ditaruh kayak gini, terus semuanya macam-macam lah. Aku bilang, aneh kebun sih, boleh pikir. Mau kemenang kayak dewe, ada di nilai kurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim, berdikir dalam keadaan apa? Berdiri, duduk apa? Berbaring. Kok enak seperti itu? Lenggane kudu juga bilang teman ya. Tapi ya begitulah orang-orang yang sudah naudzubillah min dzalik disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famayudzil bala. Iya. Orang yang telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Berarti ini lebih parah ya, lebih parah. Ada orang bikin bacaan yang tidak ada tuntunannya, dan caranya juga tidak ada tuntunan. Ada yang lebih parah dari itu. Apa? Apa yang lebih parah? Orang yang bikin bacaan tidak ada tuntunannya, caranya juga tidak ada tuntunan, dan dia merasa itu lebih baik daripada bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lebih parah. Suapa ada Ustaz yang mengatakan seperti itu. Mungkin secara lisan mereka tidak mengatakan, tapi secara praktek membuktikan hal tersebut. Buktinya apa? Buktinya mereka lebih hafal wirid-wirid tersebut daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Bukankah itu bukti nyata bahwasanya mereka lebih mengutamakan zikir-zikir yang diajarkan oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja belum dihafal, kenapa menghafalkan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah zikir yang diajarkan oleh gurumu lebih utama, lebih istimewa, lebih baik dibandingkan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih? Lebih apa? Lebih buruk. Ya, bukan yang lebih baik. Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi hati-hatilah dengan pikir-pikir doa-doa yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan dampak buruk dari pikir-pikir dan doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.